Hanya di sebelah rumah, wajah garang tapi ramah. Istri satu, anak tiga, deteksi itu namanya. Bawa taksi tiap hari, cari makan anak istri. Kadang untung, kadang rugi, tak bawa uang dipukul istri. Satu hari pulang pagi, bilang meeting penting sekali. Dalam taksi gadis seksi, keliling kota cari suami. Mau masuk rumah takut, palang pintu kena mulut. Istri garang tapi sayang, deteksi itu namanya. Bawa taksi tiap hari, cari makan anak istri. Kadang untung, kadang rugi, tak bawa uang dipukul istri. Satu hari pulang pagi, bilang meeting penting sekali. Dalam taksi gadis seksi, keliling kota cari suami. Garang tapi sayang, deteksi.